Maka mereka mengeluarkan siapapun yang mereka kenal. Lalu mereka balik lagi. Lalu diperintahkan oleh Allah, idhabu faman wajadtum fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Keluarkanlah siapapun yang kalian kenal yang dia memiliki iman meskipun seberat dzarrah. Dzarrah ini ungkapan untuk menyebut sesuatu yang paling kecil di masa silam. Dan orang sering mengartikannya dengan atom. Tapi terjemahan ini kurang tepat. Kenapa? Nabi SAW tidak kenal atom. Para sahabat juga tidak kenal atom. Sehingga tidak mungkin mereka menyampaikan satu pernyataan yang artinya tidak dikenal oleh mereka. Dan yang benar dzarrah, sebagian ulama mengartikan dengan telur semut. Ya. Semut yang paling kecil namanya semut apa? Semut pudak. Semut ireng adiknya semut abang. Semut pudak lebih kecil lagi. Telurnya semut pudak, nah itu sangat kecil. Silakan keluarkan siapapun di antara orang yang memiliki iman dalam hatinya meskipun seberat dzarrah. Fa akhrijuhu. Keluarkan mereka. Fayukhriju man arafu. Akhirnya mereka pun mengeluarkan siapapun yang mereka kenal. Wa qala Abu Sa'idin, dan kata Abu Sa'id Al-Khudri, di sini riwayat yang lain. Fa illam tusaddiquni faqra'u. Kalau kalian tidak mempercayai apa yang aku sampaikan, maka silakan baca firman Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendzalimi, tidak akan pernah mendzalimi meskipun seberat dzarrah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Dan jika itu kebaikan maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk kedzaliman adalah ketika orang memiliki kebaikan tapi tidak diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meskipun imannya seberat dzarrah maka tetap diberi balasan oleh Allah Azza wa Jalla. Tayib, pernyataan Abu Sa'id sampai di sini. Selanjutnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayashfa'un nabiyyun. Kenapa bisa kita sebut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena ini berbicara masalah gaib di masa depan ketika di hari kiamat, dan sahabat tidak mungkin berijtihad dalam masalah ini. Fayashfa'un nabiyyun wal malaikatu wal mu'minun. Sehingga para nabi memberikan syafaat. Para malaikat memberikan syafaat. Fayaqulul Jabbar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Zat Al-Jabbar. Zat yang Maha Perkasa, menguasai semuanya. Disebut Jabbar karena Allah ajbara, dia bisa memaksa. Makanya ada istilah kelompok Jabriyah yang punya keyakinan apa? Bahwa praktek amal semua hamba itu dikendalikan oleh Allah Azza wa Jal, ibarat wayang yang dikendalikan oleh dalang. Sehingga manusia tidak punya kehendak sama sekali. Dan ini kelompok menyimpang, lawannya apa? Qadariyah. Lawannya Qadariyah. Dan setiap kelompok menyimpang pasti punya lawan. Ada Khawarij, lawannya Syiah. Dan sejak dulu sampai sekarang ini musuh bebuyutannya. Meskipun mulai kerjasama untuk menyerang Ahlus Sunnah. Ada Qadariyah, lawannya Jabariyah. Sehingga dua arah ini ada yang ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Ada kelompok Mu'attilah atau Ahlu Ta'wil, lawannya Musyabbihah seperti Karramiyah. Kelompok Mu'attilah dan Ahlu Ta'wil seperti Asy'ariyah, ya, Maturidiyah. Sebelahnya ada kelompok Karramiyah yang mereka menyerupakan sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sifat makhluk. Baik, kita lanjutkan di sini. Fa yaqulul Jabbar, kemudian Allah Al-Jabbar, Zat yang Maha Menguasai, mengatakan Bakiyat syafa'ati. Yang tertinggal adalah syafa'atku. Yang tertinggal adalah syafa'atku. Sehingga Allah bisa enggak memberi syafa'at? Justru dialah pemilik syafa'at. Justru dia pemilik syafa'at. Karena itu Allah memberi syafa'at. Dan Allah memberikan syafa'at yang dia miliki kepada siapapun yang Allah kehendaki untuk diberikan kepada makhluk yang lain. Karena itu Rabb bisa memberikan syafa'at. Sifat Allah juga bisa memberikan syafa'at. Apa sifat Allah yang memberikan syafa'at? Al-Quran. Nabi SAW mengatakan, Iqra'ul Qur'ana fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Perbanyaklah membaca Al-Quran, karena nanti bacaan Al-Quran itu, nanti Al-Quran itu akan datang di hari kiamat memberi syafaat bagi sahibul Quran, bagi sahibnya. Fayaqulul Jabbar baqiyat syafa'ati. Kemudian Allah mengatakan yang tersisa syafa'atku. Fayaqbidu qabdatan minan nar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil segenggam penduduk neraka, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayukhriju aqwaman qadimtu hisu. Maka Allah keluarkan sekelompok kaum yang mereka sudah gosong karena dibakar di neraka. Fayulqauna fi nahrin bi afwahil jannah. Kemudian Allah lemparkan mereka ke dalam surga yang berada di depan pintu surga, ke dalam sungai yang berada di depan pintu surga. Yuqalu lahu ma'ul hayat. Namanya apa? Ma'ul hayat. Nama air sungai ini adalah air kehidupan. Karena manusia ketika di neraka, mereka sudah tidak punya rupa, ya. Semuanya serba rusak. Namun oleh Allah Subhanahu wa taala ditumbuhkan kembali. Fayambutuna fi hafiyatihi kama tambutul habbatu fi hamilis sail. Kemudian orang ini tumbuh di tepi-tepi sungai sebagaimana layaknya biji yang tumbuh di mana? Di delta. Delta itu lumpur yang dibawa oleh sungai kemudian mengendap membentuk pulau, dan ini tanah yang subur. Kenapa? Karena sungai ini membawa sari-sari tanah yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana layaknya tumbuhnya sebuah biji di delta. Qad ra'aitumuha ila janibis sakhrati ila janibis syajarah. Yang telah kalian lihat di samping sakhrah, di samping batu, ya, ila janibis syajarah, di samping sebuah pohon. Fama kana ila syamsi minha kana akhdar, wa ma kana minha ila dhilli kana abyad. Yang terkena matahari warnanya hijau, sementara yang tidak terkena matahari warnanya putih. Fayakhrujuna ka'annahum lu'lu. Kemudian mereka keluar seolah-olah mereka seperti al-lu'lu, seperti mutiara. Fayuj'alu fi riqabihim al-khawatimu fayadkhulunal jannah. Kemudian di tengkuk-tengkuk mereka dijadikan khawatim, cincin. Jadi wallah alam. Di situ dikasih apa? Ada cincin di tengkuk-tengkuk mereka. Fayadkhulunal jannah, lalu mereka masuk ke dalam surga. Fayaqulu ahlul jannah, akhirnya disambut oleh penduduk surga yang lain, haula'i utaqaur rahman. Mereka adalah orang-orang yang dibebaskan oleh Ar-Rahman. Adkhalahumul jannata bighairi amalin amiluhu. Mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam surga sementara, atau di sini tanpa amal yang mereka kerjakan. Sementara amalnya sangat sedikit. Wala khairin qaddamuhu, dan mereka tidak punya kebaikan sedikit pun yang pernah mereka lakukan. Fayuqalu lahum lakum ma ra'aitum wa mithluhu ma'an. Kemudian Allah firmankan kepada mereka, kalian mendapatkan apa yang kalian lihat, kenikmatan yang kalian lihat, dikalikan dua. Wa mithluhu ma'ahu, dikalikan dua. Nah, hadirin yang kami hormati, tentang apakah orang yang tidak punya amal sama sekali masih bisa disebut mukmin ataukah dia sudah keluar dari Islam, dalam hal ini ada khilaf. Dan khilaf ini apakah khilaf antara Ahlussunnah dengan Murji'ah atau antara sesama Ahlussunnah. Murji'ah punya keyakinan bahwa amal itu tidak masuk bagian dari iman. Sehingga menurut keyakinan Murji'ah, orang mau beramal dan tidak beramal tidak mempengaruhi iman sama sekali. Orang mau beramal dan tidak mau beramal tidak mempengaruhi iman sama sekali. Karena itulah, jika ada orang yang tidak beramal sama sekali dalam hidupnya, menurut keyakinan Murji'ah, imannya tetap utuh. Iman tetap utuh. Berbeda dengan keyakinan Ahlussunnah. Keyakinan Ahlussunnah, amal termasuk bagian dari iman. Sehingga ketika orang itu beramal, maka imannya bertambah. Iman bisa bertambah dengan mentaati Rahman, dan bisa berkurang dengan mentaati syaitan. Ini keyakinan Ahlussunnah. Selanjutnya, bagaimana jika ada orang yang dia ketika hidupnya beriman, mampu untuk beramal, tapi tidak mau melakukan amal sama sekali? Apakah dia masih bisa disebut mukmin, yang disebut dengan atau yang diistilahkan dengan tariku jinsil amal, meninggalkan jenis amal? Sebagian ada yang mengatakan hadis ini salah satu di antara dalil bahwasanya tarku jinsil amal masih mukmin. Makanya di sini penduduk surga ketika melihat kawan-kawannya yang baru masuk surga yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala padahal sudah gosong, mereka menyebut gimana? Haulai utaqaur rahman adkhalahumullahu aljannata bighairi amalin amiluhu. Mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam surga tanpa amal yang pernah mereka kerjakan. Berarti mereka hanya punya iman yang sangat kecil, namun diselamatkan oleh Allah dari neraka. Dan disebut tanpa amal. Wala khairin qaddamuhu, dan mereka tidak punya kebaikan yang telah mereka kerjakan sebelumnya. Dan diantara yang berpendapat demikian adalah Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi, kemudian beberapa ulama yang lainnya. Karena itulah muncul ya, muncul beberapa khilaf tuduhan Syekh Ali Murji'ah atau ulama fulan Murji'ah, itu berangkatnya dari sini. Dan termasuk diantaranya adalah pendapat Abu Hanifah, yang mereka, yang beliau menilai bahasanya orang ketika tidak beramal sama sekali sementara dia masih punya iman, maka dia berhak untuk masuk surga. Namun jamahir Ahlussunnah, hampir semua Ahlussunnah mengatakan bahasanya tariku jinsil amal, maka dia keluar dari Islam. Orang yang meninggalkan semua jenis amal, tidak pernah beramal sama sekali, maka dia keluar dari Islam. Kenapa? Karena kalau orang itu meninggalkan semua jenis amal, berarti unsur amal dalam imannya tidak ada. Dan ketika unsur amal dalam imannya tidak ada, konsekuensinya adalah dia tidak menjadikan amal sebagai bagian dari iman. Dan ini keyakinan apa? Murji'ah. Yang tidak menjadikan amal sebagai bagian dari iman, keyakinan Murji'ah. Dan wallahu ta'ala alam, kita menghargai bahasanya pendapat yang disampaikan oleh Abu Hanifah, juga yang disampaikan oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi, muridnya Syekh Albani, dan beberapa ulama yang lainnya. Ini bagian dari ijtihad. sehingga kita hargai posisi beliau sebagai mujtahid. Dan ulama ahlu sunnah yang dia dikenal dengan komitmennya terhadap sunnah, ketika melakukan ijtihad yuhmal ilah madhab sunnah, maka dia diarahkan kepada madhabnya ahlu sunnah. Ya. Berbeda dengan ulama yang pemikirannya mungkin punya pemikiran menyimpang, maka dia diarahkan kepada madhab murjiah. Karena begini, dalam masalah menilai orang itu ada kaidah. Ya mohon maaf barangkali ada sebagian yang kurang memahami khilaf seperti ini. Dalam masalah menilai orang, kita punya kaidah. Ketika orang itu kebaikannya sangat banyak, lalu dia keliru dalam satu masalah, maka dikedepankan husnudzon lebih dominan. Tapi ketika ada orang yang kesalahannya banyak, dia melakukan kesalahan yang sama, maka dikedepankan suudzon kepadanya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza balagal ma'u kullatain lam yahmil khabath." Kalau orang kalau air itu sudah mencapai dua kullah, maka najis enggak ngefek. Sehingga ketika manusia itu komitmennya terhadap kepada sunnah sangat dominan. Jasanya bagi umat sangat besar. Dia memiliki banyak dia memberikan banyak kebaikan bagi umat. Kebaikannya banyak untuk kaum muslimin. Maka ketika dia melakukan kesalahan, kekeliruan dalam masalah ijtihad atau yang lainnya, dikedepankan apa? Husnudzon lebih dominan. Karena orang kalau kebaikannya sangat banyak, kecemplungan najis gak ngefek. Sebagaimana ketika air itu sudah mencapai dua kullah, maka najis gak ngefek. Ini sebagaimana keterangan Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi orang kalau kebaikannya banyak, yuhtamal lahu ma la yuhtamal li ghairihi, maka dia dikasih sikap yang ini mungkin tidak diberikan kepada yang lain. Baik. Karena itu wallahu a'lam, apa yang dialami oleh Abu Hanifah dan beberapa ulama yang punya pemahaman yang sama seperti beliau, kita anggap ini sebagai zallatul ulama, ketergelinciran dalam masalah ijtihad. Karena pendapat Ahlussunnah wal Jamaah, amal itu masuk bagian dari iman. Dan hadis ini tidak dalil, bukanlah dalil bahasanya orang itu ketika tidak beramal sama sekali, maka dia tetap bisa disebut sebagai mukmin. Wallahu a'lam. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis 116 dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulu ahlul jannatil jannah wa ahlun narin nar, thumma yaqulu Allahu ta'ala." Penduduk surga sudah masuk surga semuanya. Penduduk neraka sudah masuk neraka semuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, akhriju man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman. Keluarkanlah orang yang di dalam hatinya ada iman meskipun seberat biji khardal. Apa itu biji khardal? Diartikan dengan biji sawi. Namun wallahu a'lam, sawi tidak dikenal oleh sahabat. Karena sahabat gak makan mie ayam, apalagi mie japri. Ya. Belum ada japri. Tayyib. Terus apa makna khardal? Anda bisa lihat rumput yang tinggi, terus dia ada bunganya ya di atasnya. Ketika dia sudah kering, diterpa angin, terbang nggak ini? Nah, ada biji yang terbang, kurang lebih seperti itulah biji khardal. Tapi jenis tanamannya apa? Wallahu a'lam. Meskipun kalau gambaran terjemahan gampang yang bisa ditangkap masyarakat, biji sawi. Biji sawi segede apa, Pak? Kecil. Fayukhrajuna minha qadiswadda. Lalu mereka qadiswaddu, kemudian mereka keluar, dikeluarkan dari neraka padahal mereka sudah gosong, telah menghitam. Fayulqauna fi nahril hayah. Lalu mereka dimasukkan ke dalam sungai kehidupan. Atau awil haya syakka min ahadin, syakkun min ahadi rijali sanad. Ada keraguan dari salah satu perawi, apakah fi nahril haya ataukah fi nahril hayat. Ada taknya. Nah, biar tidak terhitung dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dua-duanya. Kalau enggak ini ya itu. Fayambutuna kama tambutul habbatu fi janibis sail. Kemudian mereka tumbuh sebagaimana layaknya biji yang tumbuh di samping sungai. Alam tara annaha takhruju safra'a multawiyatan. Tidakkah kamu lihat bagaimana dia keluar dengan warna kekuningan? Wallahu a'lam. Intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupakan bagaimana mereka tumbuh sebagaimana mudahnya tumbuhnya biji yang ada di tepi sungai. Selanjutnya, orang yang terakhir keluar dari neraka. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud lebih suka untuk disebut Abdullah bin Ummi Abed. Lebih suka dinasabkan kepada ibunya dibandingkan dinasabkan kepada bapaknya. Kenapa? Karena bapaknya kafir, sedangkan ibunya muslimah. Sehingga beliau lebih bangga ketika dinasabkan kepada ibunya. Abdullah bin Ummi Abed radhiyallahu anhu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Inni la'lamu akhir ahli an-nari khurujan minha." Sungguh aku mengetahui orang yang terakhir keluar dari neraka. "Wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Dan orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Rajulun, siapakah dia? Dia adalah orang yang yakhruju minan nar kabwan. Dia orang yang keluar dari neraka dalam kondisi kabuan. Dalam kondisi seperti orang yang merangkak. Habwa. Kabuan memang mana? Habwa. Fayaqul. Fayaqulullah. Kemudian Allah berfirman. Idhab fadukhilil jannah. Silakan kamu masuk surga. Fayatiha. Fayukhayyalu ilaihi annaha mala'a. Kemudian dia masuk ke dalam surga. Dan dibayangkan baginya bahwasanya surga itu penuh dengan penduduk. Ditampakkan, wah, surganya wis penuh, wis kebak. Fayarji'u, akhirnya dia kembali. Balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu ya Rabbi, wajadtuha mala'a. Ya Allah, aku ke surga sudah penuh. Dan surga dan neraka, mana yang lebih luas? Ya? Yang lebih luas? Surga. Karena surga itu diperluas oleh Allah, sedangkan neraka dipersempit oleh Allah. Ya. Tingkatan surga namanya darajat, sehingga dia naik terus ke atas. Semakin luas, semakin luas. Sedangkan tingkatan neraka namanya darokat. Dia semakin turun. Dan sesuatu itu kalau semakin turun, semakin sempit. Karena itulah di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dibuat khayalan meskipun hakikatnya tidak seperti itu. Fayukhayyalu ilaihi annaha mala'a. Dihayalkan seolah-olah surga itu sudah penuh. Fayaqulu idhab fadkhilil jannah. Kemudian dia diperintahkan oleh Allah, silakan masuk surga. Fayatiha fayukhayyalu ilaihi annaha mala'ah. Kemudian dia menuju surga dan ditampakkan seolah-olah surga sudah penuh. Balik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali balik? Sampai ya. 3 kali. Fayarji'u fayaqulu ya rabbi wajadtuha mala'ah. Kemudian dia balik kepada Allah, lalu dia mengatakan, ya Allah, surga telah penuh. Fayaqulu idhab fadkhulil jannata. Kemudian Allah perintahkan lagi, masuklah ke dalam surga. Fa innaka mithla dunya wa ashrata amsaliha. Silakan masuk ke dalam surga dan kamu mendapatkan surga itu bentuk nikmatnya adalah seperti dunia dikalikan 10 kali lipat. Kalau hadis Abu Sa'id Al-Khudri tadi, apa yang kamu lihat ditambah 1 kali, dikalikan 2. Kamu lihat apa? Lihat ini. Surga isinya ini kali 2. Kalau yang ada dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, orang yang terakhir masuk ke dalam surga, dunia dikalikan 10. Subhanallah. Betapa mahalnya nilai iman. Ini orang yang terakhir masuk surga, terakhir keluar dari neraka. Berarti dia orang yang imannya paling rendah. Dikasih oleh Allah dunia dilipatkan 10 kali. Au innalaka mithla ashrati amsali dunya. Atau perawi menyatakan kamu mendapatkan seperti 10 kali dunia. Fayaqul, kemudian orang ini mengatakan, tasharu minni, ya Allah, engkau mengejekku. Au tadhaku minni, engkau menertawakanku. Wa antal maliku, ya. Padahal engkau adalah raja. Ini guyon ya Allah. Sini sudah dikasih kayak gitu, dia enggak percaya, enggak yakin dia. Kata Abdullah bin Mas'ud, falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajidhuhu. Kemudian aku lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketawa sampai terlihat geraham beliau. Nawajid itu gigi yang paling dalam. Dan itu ada 4 ya. Bawah 2, atas 2. Abdu 'alaiha bin nawajid. Itu gigi yang paling dalam. Nah, setelah nawajid, depannya itu ada 2 gigi. Kita nyebutnya geram juga. Gigi geram itu ada berapa, Pak? Dokter gigi ada. Hah? Kan cecer-cecer itu ya. Nah, depannya itu namanya roha. Namanya roha. Dia biasanya dipakai untuk ngunyah. Yang ngermuk makanan itu roha. Paling belakang nawajid. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketawa kelihatan sampai gigi paling belakang. Wa kana yuqal, dan dinyatakan, dzalika adna ahlil jannati manzilatan. Ini adalah penduduk surga yang paling rendah tingkatannya. Ya. Dijaga dan dijaga bersabar jadi mukmin. Ya, meskipun bisa jadi pahit dalam mempertahankan iman, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita surga dan masukkan kita ke dalam surga. Amin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.